Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Tadi dimaklumkan katanya ada pertanyaan yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab, biasanya saya pulang ke rumah, saya carikan jawabannya, saya tulis, tolong diakses di www.somatmorokoblogspot.com. Jika kita puasa wajib di luar Ramadan pada hari Senin atau Kamis, bolehkah kita niat ganda? Niat puasa wajib cukup satu niat saja pada hari Kamis. Hari ini hari Selasa. Hari Rabu, hari Kamis nanti ibu, bapak puasa qadha saja. Sahaja aku niat puasa qadha karena Allah Ta'ala, otomatis dapat tiga. Qadha dapat lunas satu hari, dapat puasa Syawal, dapat puasa Kamis. Cukup niat qadha saja. Begitu kata Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, diterjemahkan Ustaz Abdul Somad dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Download gratis di internet. Yang sudah dapat linknya, share, bagi ke kawan-kawan. Share. Tapi baca dulu. Ini banyak orang ini share. Udah kau baca? Enggak, aku dapat pahalanya aja jadilah. Jika terjadi pertengkaran antara suami dan istri, mengancam akan menjatuhkan cerai, apakah sudah jatuh talak terhadap istrinya? Kalau kau macam-macam nanti ku cerai. Kalau ada niat jatuh, kalau tak ada niat tak jatuh. Talak terbagi dua, satu tolak sore, satu tolak kinayah. Tolak sore jelas, ku ceraikan engkau talak satu, jatuh. Tapi kalau kata dia, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Kalian, adik-adikku yang perempuan, kalau suami kalian berkata, pulanglah kau ke rumah orang tuamu, kalian jangan pulang, tanya dulu, maksud Allah? Kalau kata dia, aku ada niat cerai, maka tolak kinayah. Tolak terbagi dua, satu tolak sorry, jelas, kalau diucapkannya jatuh. Tapi kalau model ancam-ancam, pulanglah kau sana, aku tak suka lagi nengok kau, memuntah aku nengok kau. Maka itu tengok dulu. Kalau dia ada niat talak, jatuh talak satu. Tapi kalau tak ada niat, maka tak jatuh talak satu. Makanya perempuan laki-laki harus belajar kursus perkahwinan. Jangan di situ menikah, di situlah baru dibuat acara nasihat pernikahan. Jam 8 Ustaz Somad disuruh datang. Begitu datang jam 8 bukan langsung nasihat. Burung balam, burung punai. Burung ke burung aja sejam habis. Jam 9 sudah masuk, buah semangka, buah ke buah satu jam habis. Habis itu dibuat lagi serah-serahan barang itu gini, bawa pencak silat lagi satu jam. Udahlah jam setengah dua, barulah berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad Al-Jimah. Pengantin yang mau dinasehati itu tak pula mendengar. Pengantin yang mau dinasehati asiklah berfoto selfie. Duduk kalian, duduk, panggil ustaz, buatkan acara nasihat pernikahan. Bagi ibu yang menyusui yang tak dapat berpuasa di bulan Ramadan, apakah cukup menggantinya dengan bayar fidyah? Cukupkah dengan bayar fidyah? Tidak. Sudah dijawab, pandai jawab semua. Tidak bayar fidyah. Ada pendapat dari Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud, katanya bayar fidyah saja. Tapi saya pegang mazhab Syafi'i, mesti diqadha. Saya tak menyalahkan ustaz yang mengatakan bayar fidyah, tapi saya memakai pendapat mazhab Syafi'i, mesti diqadha, diganti. Kalau dia tak puasa karena dirinya, badannya lemas, badannya sakit, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, anaknya sakit, anaknya lemas, maka kena dua, qadha plus fidyah. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Apa hukumnya ikut koperasi yang di dalamnya ada simpanan pinjam yang menerapkan bunga 1%? Walaupun berapa persen, selama ada bunga, uang dengan uang riba. Kupinjam uang bapak 1 juta, kubayar 1.100.000 riba. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Saya jual tanah ini ke kamu, kamu cicil sekian bulan, bayar sekian, tidak riba. Saya mau cari tulisan Ustaz Somad tentang itu, tulis di Google Somad Morocco. SOMADMORROCCO spasi kredit, enter, langsung dapat tulisan saya. Download, tempel di majalah dinding kampus, share ke kawan-kawan. SOMADMOROCCO spasi kredit, enter. Itu blok saya di internet. Apakah bersentuhan suami istri membatalkan wudu? Tiga mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi. Syafi'i batal. Asal bersentuh kulit batal. Batal. Kalau Hanafi tak batal. Aula mastumun nisa. Kau sentuh nisa. Makna maaf-maaf cakap sentuh di situ artinya jima. Kalau jima baru batal. Kalau sekedar bersentuh tak batal. Kalau Maliki bersyahwat baru batal. Tak bersyahwat tak batal. Saya ulang. Syafi'i bersyahwat tak bersyahwat batal. Hanafi bersyahwat tak batal. Jima baru batal. Maliki bersyahwat batal, tak bersyahwat tak batal. Saya condong ke Syafi'i. Makanya saya tak bersentuhan. Nah, kalau mau pergi berangkat, salaman. Kalau kena, berarti ulang wudu balik. Ini tentang masalah bersentuh. Bagaimana bila suami dan istri berbeda mazhab? Istrinya Perti, NU. Suaminya Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam hal ini mengambil Maliki. Dalam mazhab Maliki, tak bersyahwat, tak batal. Selesai dia salam istrinya, sampai dia di kampus UPP, sholat dia. Kau tadi kan sudah kau pegang binimu. Aku tak bersyahwat, kata dia. Aku nengok biniku tak bersyahwat, kata dia. Nengok bini orang, baru aku bersyahwat. Tak batal. Tapi istrinya tadi batal. Letak beda cara berwudu Syafi'i dengan Maliki itu di mana? Sama. Basuh muka sama. Basuh tangan sama. Usap kepala sama. Usap telinga sama. Kaki sama. Cuman bedanya kalau mazhab Syafi'i, air kepala sikit aja. Ubun-ubun aja. Telinga sama kepala lain. Kalau Maliki, basahkan tangan, sapu kepala, ke belakang, maju ke muka, menyambung ke telinga. Satu kali satu Malik. Tiga, salah satu manhaj memandang kritik terhadap pemimpin itu berdosa. Kepada pemimpin harus taat walaupun zolim. Jadi waktu kasus Ahok kemarin menyatakan haram ikut demo. Bagaimana menurut Ustaz? Saya copy pendapat Ustaz Farid Okbah. Farid Okbah alumni Libya, Saudi Arabia punya. Apa kata Ustaz Farid Okbah? Nanti saya kutip pendapat dari Mesir. Ah, itu kan dari Mesir. Ini Farid Okbah, Ustaz Farid Okbah, Lipia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab, cabang dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Di Saudi Arabia tidak boleh demo. Karena di Saudi Arabia itu kerajaan. Kerajaan akan menangkap orang demo. Monarki. Kalau mati ayahnya, naik anaknya. Tapi Republik Indonesia pakai demokrasi. Demokrasi salah satu mengungkapkan ungkapannya adalah dengan cara unjuk rasa. Menunjukkan bahwa dia tidak senang, turun ke jalan. Dan tidak ada yang mengatakan 212 tunjuk rasa. Itu hanyalah untuk menunjukkan solidaritas, aksi damai. Jangan bakar-bakar, rumput tak ada yang rusak. Nah, jadi tentang masalah ini, jangan bawa fatwa Saudi Arabia ke tempat kita. Karena sistem monarki tak sama dengan demokrasi. Ustaz, bagaimana hukumnya bersalaman antara perempuan laki-laki yang bukan mahram, walaupun itu guru dosen kita? Saya, setiap ceramah ke Rokan Hulu, di tempat-tempat surau suluk, saya perhatikan, ama-ama jamaah itu, pas mau salaman, pasti diambilnya ujung jilbabnya, setiap di surau suluk. Surau suluk, Syekh Ibrahim, di mana-mana, diambilnya, mau salaman. Kenapa? Karena dia tak mau kulitnya bersentuh dengan kulit saya, ada ha'il. Ha'il artinya pembatas. Nah, Ustaz Somad, walaupun mak itu sudah tua. Ustaz Somad, kami ingin salaman. Kenapa orang Rokan Hulu tak mau bersalaman? Apakah ini aliran sesat? Li'ayyutu'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, khairun, lebih baik. Min anta musaya dan mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Prakteknya di mana? Di Rokan Hulu. Ustaz tahu dari mana? Saya sudah lama ceramah sini, dan setiap orang mau salaman, yang ngaji, yang tarekat nakasabandiyah, nah dia begini kan. Ketika saya baru pulang ke UIN tahun 2008, balik dari Maroko, selesai tatap muka, datanglah mahasiswi mau salaman. Ustaz, Belum nikah saya waktu itu, masih muda. Mau dipegang takut berdosa, tak dipegang jarang-jarang dapat. Maka alhamdulillah Allah memberikan ilham, saya tak pegang tangannya, saya gini langsung. Ini tak pernah saya pelajari di Maroko, tak pernah saya pelajari di Kairo. Ustaz dapat ini dari mana? Mahabharata. Begitu saya nampak dari jauh dia udah mau salaman, saya ginikan langsung, dia pun langsung tak jadi. Dia tak tersinggung, tak sakit hati, dia tak malu, saya pun pula tak menjatuhkan marwah orang. Sampai sekarang kalau ada gini. Jangan ketika yang mau salam ibu-ibu, nenek-nenek gini, pas anak gadis. Bagaimana hukumnya dalam Islam jika melakukan pesta pernikahan seperti zaman sekarang sudah menjadi tradisi, sedangkan kita tahu niat pesta adalah beritahu jika si Fulan bin Fulan sudah nikah. Masalah terbesar dalam hal biasanya orang kaya diundang, orang miskin diundang, pemetaannya luar biasa. Maka tujuan daripada nikah itu iklan, supaya jangan jadi fitnah. Dosen nengok, ini ngaji sholat rajin tapi bonceng perempuan, kenapa kau bonceng dia? Biniku pak. Maka diundanglah semua hadir, iklan. Kata Nabi SAW, a'linu, umumkan nikah ini, waja'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid supaya orang tahu, wadribu, pukulkan, duf, pukulkan dulu. Bismillah, tawassalna billah, la la la la la. Pukulkan nasib. Mamas mamat pengantin baru, duduk bersanding di depan ramai. Menengok ramai-ramai. Tapi sekarang pernikahan sudah kehilangan maknanya. Yang diundang bupati, wali kota, gubernur, yang di dekat rumah tak diundang. Jangan sampai, undang semuanya, hadir, jangan ada maksiat. Saya beberapa kali tak datang undangan gara-gara penyanyi pakai rok pendek. Sampai ya Ustaz tak datang anak kami nikah ya. Saya datang, saya bilang, kenapa Ustaz tak masuk? Takut saya, nanti saya tengok keyboard pun menyumbang lagu saya agak 2-3 lagu. Maka saya langsung balik. Baru turun dari mobil sudah disambutnya dengan lagu Jatuh Bangun. Mana kita mau turun? Apakah orang yang berzina harus dirajam? Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki, pezina perempuan. Fajlidu kulla wa'idin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah nikah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah nikah, tanam sebelah setengah badan dalam tanah, lempar pakai batu sampai mati. Tapi sekarang tak bisa kita terapkan. Kalau kita gali tanah, dilempar, maka kita semua ditangkap oleh kepolisian Republik Indonesia karena tidak ada dalam institusi kita. Bisa tak kita laksanakan ini? Andai 7 kata tak dibuang, bisa. Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata hilang. Gimana ceritanya bisa hilang? Cari sendiri. Andai ada 7 kata itu, kita bisa terapkan hukum rajam di rokan hulu. Kenapa? Ada payung hukumnya. Pancasila, 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dihilangkan, maka tak bisa lagi diterapkan. Maka bagi yang sudah maaf-maaf cakap berzina, cara taubatnya bagaimana? Mandi taubat. Gimana mandi taubat tuh Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mana yang basah duluan Pak Ustaz? Terserahlah. Kalau kebetulan salto di sungai, batang lubuk terjun, kepala duluan. Kalau melompek ke bawah, kaki duluan. Pak Ustaz, apakah kalau saya mandi di sungai batang lubuk itu hilang dosa saya? Kalau di tengah sungai itu kau mandi, pas banjir bukan cuma dosa hilang, kau pun hilang sekali. Setelah mandi, sholat sunat taubat 2 rakaat. Usalli sunnata taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah Fatihah ayat, sujud, ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud, habis. Ayatnya bebas. Setelah itu astagfirullah, astagfirullah lazim, astagfirullah lazim, astagfirullah. Datang ke tuan-tuan guru, minta dudukkan zikir supaya hilang Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bersih, banyak-banyak sedekah, infak, sesali yang masa lalu. Nanti kalau ada tablik akbar di masjid, tablik akbar beserta muhasabah zikir. Amin tak? Ya Allah, dosa kami begitu banyak ya. Apa yang kau tangiskan tadi? Menyesal aku masa lalu, ku bergelimang dosa. Kau menangis kenapa? Aku tak tahu, tengok orang nangis, aku nangis juga. Kami lima bersaudara perempuan semua. Sementara ibu saya sudah meninggal dunia 12 tahun yang lalu. Ayah sudah tidak menikah lagi. Ayah saya tidak menikah lagi. Adakah batasan-batasan anak perempuan saat merawat ayahnya yang sedang sakit? Apakah diperbolehkan menantu yang menggantikan posisi? Tidak. Anak perempuan itulah yang mengurus. Karena menantunya itu tetap juga, tapi beda dengan aurat yang disebabkan dari nasab dengan musoharoh. Menantu ini karena musoharoh, karena dia nikah dengan anak kita baru ada hubungan. Sedangkan ini darah daging kita. Tapi kalau membersihkan vital tetap juga. Sedangkan memandikan jenazah pun tetap ditutup dengan selendang. Makanya bukan itu, bukan tontonan. Ini kalau ada mandikan jenazah semua orang nengok, tutup. Nah ini, tetap bersihkan dia, maaf cakap cebokkan dia. Masalah pasangkan kalau dia pakai keteter, pakai ini tak bisa pakai selang segala macam. Nah, itu tetap anak. Kalau menantu laki-laki, okay, sesama laki-laki tak masalah. Tapi menantu perempuan tidak. Anak perempuannya mau ngurus baik, tak jadi masalah. Nah, karena itu ayah kandung dia. Tapi tetap dengan menjaga, ditutupkan auratnya, tetap jaga dengan kelembutan. Berapa kali dia membesarkan kita, merawat kita. Nah, ini adalah tiket kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hukumnya, apa sah atau tidak jika berwudu mandi wajib dalam kamar mandi yang dalamnya ada WC? Dulu WC aja, mandi di sebelah ada dindingnya. Sekarang demi efisiensi WC bersatu dengan tempat mandi. Apakah sah mandi wajib di tempat ada WC-nya? Sah, tidak jadi masalah. Hanya saja tak boleh menyebut nama Allah di dalam. Karena Nabi diucapkan salam 3 kali, Nabi tak menjawab. Assalamualaikum, Nabi diam. Assalamualaikum, Nabi diam. Kenapa Nabi diam? Tak boleh menyebut Allah dalam tempat yang ada WC-nya. Maka berniatnya dalam hati saja. Tapi kalau tak ada, nawaitu raf'al hadasil aswari listibahati sholati fardu alaya lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu raf'al hadasil akbari. Tapi kalau ada WC, diam. Dalam. Di dalam saja, tak boleh. Sedangkan cincin tak dibawa Nabi ke WC. Nabi kalau mau masuk WC, cincinnya dibuka. Karena cincin Nabi ada tulisan Muhammad Rasulullah. Dibukanya letaknya pintu. Kita jangan letak pintu, hilang. Jika mandi menggunakan bak mandi yang kurang dari 2 kulah, jika percikan air masuk ke dalam bak mandi, apakah mandi itu menjadi sah? Air dalam mazhab Syafi'i bisa menjadi mustakmal. Mazhab Syafi'i tingkat ikhtiyat kehati-hatiannya hebat. Makanya tak dimasukkan tangan ke dalam ember. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, masukkannya tangan. Cuci tangan, masuk ke dalam. Mazhab Syafi'i hati-hatinya tingkat tinggi. Maka dituangkan dari gayung itu ke tangan. Bukan masuk ke dalam. Ini bak. Mandi di tepi bak. Sampo masuk, sabun masuk, air liurnya pun masuk ke dalam. Lalu diambilnya. Maka alangkah baiknya dari keran yang mengalir diambil. Atau baknya besar lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 60 cm kali 60 cm. Balik dari sini, ukur bak-bak kita masing-masing. Kalau baknya pendek kecil, itu bisa di nanti tidak sah karena airnya bisa menjadi mustakmal ataupun paling tidak ada was-was dalam hati, was-was. Apalagi dia sering nonton was-was, nanti menjadi was-was. Apa pendapat Ustaz tentang berita di internet bahwa kiamat akan terjadi 1477, umur dunia tak sampai 1500 tahun lagi? Bedakan antara hadis dengan interpretasi terhadap hadis. Tak ada hadis menyebut kita akan kiamat 1500. Tapi ada ulama yang berijtihad, lalu dia ceramah. Positifnya ada. Apa positifnya? Banyak pemabuk-pemabuk taubat. Pemakai sabu sudah sakau. Kau tahu tak? Sebentar lagi kiamat. Apa kata dia? Taubat dia. Itu yang pakar dalam bidang itu Ustaz Zulkifli M. Ali dari Payakumbuh. Ustaz spesialis hari kiamat. Jadi sekarang Ustaz-Ustaz ini sudah ada spesialisnya. Ada Ustaz spesialis zikir, Ustaz Arifin Ilham. Ada Ustaz spesialis sodakoh aja. Itu Ustaz Yusuf Mansur. Ada spesialis kiamat aja. Ada Ustaz. Ya, saya takutnya itu Ustaz, apa tuh? Ustaz jenazah tuh. Misal nengok dia ingat mati aja. Wak. Jadi itu ijtihad, bukan hadis Nabi. Bolehkah menjalankan kotak infak saat khatib sedang khutbah? Boleh. Tak boleh jalan. Kalau rokan hulu tidak membolehkan kotak impak berjalan di depan, caranya adalah semua orang rokan hulu langsung gaji potong atas. Macam di Itali. Itali, Vatikan, semua gaji orang yang mengaku Roman Katolik, siapa yang di ID card, identity card, ID card-nya dibuat religion, agama, Roman Katolik, langsung potong atas per 10. Makanya gereja tak ada kotak berjalan. Kalau mau, buat perda rokan hulu, potong atas. Tak ada lagi kotak berjalan. Selama tidak ada potong atas, kotak berjalan. Kalau tidak, duit tak keluar. Kotak itu bagus juga untuk membangunkan. Yang mengantuk-ngantuk, pukulkan ke lututnya gak dua kali. Bolehkah makan uang hasil denda, denda riba? Uang denda itu riba. Riba jenis kedua. Riba pertama, ku pinjam Ustadz Nofrizal 1 juta, ku bayar 1.200.000. Riba. Jenis kedua, ku pinjam uang Ustadz 1 juta, ku balikkan 1 juta. Tapi kalau terlambat 2 hari, ku bayar 1.200.000. Terlambat 3 hari, ku bayar. Maka ini jenis riba, jenis kedua. Riba. Yang makan riba, doanya tak dikabulkan Allah. Ya Allah. Lidah kau makan riba. Lidah yang makan riba tak dikabulkan Allah. Lidah yang kau pakai makan riba, lidah itu juga kau pakai berdoa. Kecuali lidahnya dua, satu untuk berdoa, satu untuk makan riba. Apa hukum pakai hijab? Sedangkan anak ulama ada yang tak pakai hijab. Tak bisa anak ulama jadi hukum. Nanti anak ulama tak pakai baju. Yang penting hijab itu kan hatinya. Yang penting itu hatinya. Saya khawatir nanti datang orang gila. Maaf-maaf cakap tak pakai baju. Waktu kita tanya, kok kenapa? Kok kenapa begini? Yang penting itu hatinya pakai baju. Katanya. Yang boleh nampak macam anak UPP. Dari ujung ke ujung, yang nampak hanya wajah dan tapak tangan. Yang dimaksud dengan tapak tangan, zahiruha wa batinuha. Ini sama ini, tutup sampai kemarin. Cucuk. Saya bangga UPP, bukan Universitas Islam. Tapi semangat Islam luar biasa, dari ujung ke ujung tertutup, jilbab panjang. Wajah boleh nampak, tapak tangan boleh nampak, dan jangan sempit. Di UPP saya belum menengok lagi ada. Jangan transparan, jangan sempit. Tak boleh, kain jarang. Kainnya rapat, pakai lagi dalam, lalu kemudian pula jangan sempit. Ini ada orang pakai jilbab tapi sempit. Sampai menjerit paha itu, tolong! Jangan. Apa hukumnya baca Quran dengan langgam Jawa? Yang disepakati oleh para qari yang paham, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka. Adapun memasukkan ke solawat, sunan-sunan dulu Sunan Kalijogo, memasukkan langgam Jawa ke dalam solawat. Tak masalah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Itu bukan bayati soba, itu lagu Jawa itu. Ler ilir, ler ilir, cumi ler, ta'i coroyo royo, manten anyar. Aku nek manten anyari ya ingat. Semoga Allah selalu merahmati melindungi Ustadz, amin. Saya mau bertanya, tapi mungkin di luar topik. Dari tadi di luar topik. Bagaimana hukum jual beli saham, Pak Ustadz? Saham tersebut dari perusahaan yang bergerak dibilang halal seperti perkebunan, konstruksi. Tapi dalam menjalankan bisnis mereka terlibat dengan bank. Biasanya mengandung unsur riba. Hampir semua perusahaan pasti terlibat dengan bank. Saya perusahaan. Perusahaan menjalin kerjasama dengan bank. Lalu saya jual saham. Saham bisa naik turun. Pas beruntung naik. Pas rugi hancur turun. Apapun nama transaksinya. Forex, jual beli saham. Apa namanya lagi, transaksi e-commerce, apapun nama transaksinya, kalau selamat dari yang tiga boleh. Apa yang tiga itu? Tidak ada ghish, tipu, tak ada zulm, aniaya, tak ada gharar, gambling. Kalau bersih dari yang tiga, lanjutkan. Tapi selama ada salah satu dari tiga atau tiga-tiganya ada, hentikan. Renung baik-baik, tanya yang pakar, ada tak yang tiga ini? Ada ghish, tipu, tak ada. Ada zulm, aniaya, tak ada. Ada tak gambling, ketidakpastian? Bisa melambung, bisa jatuh. Selama ada yang tiga, maka tak dibenarkan. Riba, haram. Na'uzubillah. Saya salah seorang mahasiswi UPP ingin bertanya. Bagaimana cara kita sebagai umat Islam menanggapi berbagai isu dari berbagai pihak yang ingin memecah belah umat Islam? Alhamdulillah, dengan munculnya kriminalisasi ulama, dengan munculnya Ahok, dengan munculnya macam-macam, kita justru bisa sekarang membedakan mana kawan, mana lawan. Yang selama ini kita anggap kawan rupanya lawan. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut, kepinding dia. Nah, alhamdulillah dengan adanya Isra Mi'raj, nampaklah mana kawan mana lawan. Gara-gara Isra Mi'raj lah Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Semua mengkafirkan, ah Muhammad gila, masa dia bisa naik As-Siddiq. Dengan isu-isu belakangan ini, disitulah bisa kita nampak rupanya yang selama ini kuanggap kawan, rupanya lawan. Ajak dia, dakwahi dia. Kalau kau sanggup, anak-anak muda menjadi cyber army, tentara-tentara cyber yang pandai buat meme, yang pandai buat karikatur, yang pandai buat ajakan, yang pandai buat video pendek, berperang kalian di alam maya sana. Browsing, chatting, launching, mancing. Apa sebenarnya hidayah itu? Seperti apa Allah memberikan hidayah? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Al-Quran itulah hidayah. Hidayah itu Quran, petunjuk. Ustaz, saya mau ikut Ustaz ke Pasir Pengarayan Rokan Hulu. Mau ikut sama saya? Iya, ikut aja sama saya ya. Rupanya saya sudah berangkat duluan. Ustaz, saya terlambat gimana? Kalian bawa mobil, terus aja. Nanti Pak Ustaz, sampai Bangkinang, terus aja. Nanti Pak Ustaz, dari Bangkinang sampai ke Kuok, terus aja. Nanti Pak Ustaz, dari Kuok sampai ke Jembatan Rantau Berangin, ada hidayah di atas. Belok kiri, Payakumbuh. Belok kanan, Pasir Pengarayan. Itulah hidayah. Tunjuk. Nanti kalau kau nampak hidayah, kau belok kanan ya. Ya Pak Ustaz. Begitu sampai di simpang Rantau Berangin, dia pun belok kiri terus. Begitu sudah sampai ke Payakumbuh, baru dia bilang, Ustaz, kami sudah mau sampai Payakumbuh. Lalu saya bilang, terus sajalah kalian. Saat itu saya sedang marah. Kenapa saya marah? Karena dia tidak mengikuti hidayah. Menolak hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Hudan. Al-Qur'an itu hidayah. Qur'an sudah lama turun, tapi kau menyia-nyiakan hidayah Al-Qur'an. Maka kembali kepada hidayah Al-Qur'an. Makanya sebelum acara tadi dibacakan Al-Qur'an, supaya dapat hidayah. Apa perbedaan ujian, cobaan, azab? Seperti apa Allah menunjukkan ketiga hal tersebut? Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqabin wala syaukin. Kalau ada orang sakit, susah hati, gundah gulana, galau, kacau pikiran, kakinya tertusuk duri, illa kafarallahu anhu biha sayyiatuh. Maka Allah menghapuskan dosa-dosanya di masa yang lalu. Kita berjalan bertiga. Tiba-tiba pas di jalan itu kaki kita tertusuk duri. Nah, apakah tusuk duri itu karena Allah menghapuskan dosa kita atau karena Allah mengangkat derajat kita? Ada yang sakit, apakah sakitnya itu karena Allah menghapus dosanya atau karena Allah mengangkat derajatnya? Kita tak tahu. Maka kita husnuzan aja sama Allah. Maka kita tak boleh mengatakan dengan orang sakit, banyak betul dosa kau tu mungkin. Boleh jadi dosa dia tak ada. Lalu kenapa dia sakit-sakitan terus? Karena Allah mau mengangkat derajat dia dengan kesabaran yang luar biasa. Ada tiga kemungkinan. Pertama, mungkin kita sakit karena kita banyak dosa, Allah mau cuci kita. Dua, mungkin kita sakit karena kita tak ada dosa, tapi Allah mau angkat derajat kita. Tiga, boleh jadi kita sudah sampai ke tempat yang tertinggi, tapi amal kita kurang. Pas dicek malaikat, ini amalnya kurang. Buat dia sakit, sehingga ketika dia sabar, cukuplah itu. Ada amal yang lebih besar daripada haji. Amal lebih besar daripada puasa. Apa dia? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar menerima ujian Allah, maka dia akan diberikan balasan bighairi hisab. Nah, jadi tak bisa kalau demam itu menghapuskan salah, kalau jantung koroner itu mengangkat derajat. Belum ada standarnya. Bagaimana cara memantaskan diri agar titel hamba Allah dapat diraih? Bagaimana cara untuk mengutamakan kehidupan akhirat daripada mengutamakan kehidupan dunia? Apakah harus menunggu hidayah atau ujian? Tengok orang cacat. Maaf, adik-adik, saudara-saudaraku yang diberi Allah kekurangan, kalian adalah tamu-tamu Allah. Ada yang diberi kurang fisik, ada yang diberi kurang akal, ada yang diberi kurang sehat. Tengok, dia yang kurang cacat, syukurnya hebat, aku sempurna, kenapa tidak? Tengok orang sakit, pergi ke rumah sakit. Balik dari sini nanti pergi ke Pasir Pengarayan, tengok orang sakit. Kalau security satpam nanya, kamu mau apa? Saya mau nengok orang sakit. Siapa yang sakit? Semua yang sakit mau ku tengok. Yang ketiga, tengok orang mati. Iringi jenazah, tengok kubur orang mati. Akan membangkitkan menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba harta. Dunia ini kalau dikejar tak terkejar, ingin jadi ini, ingin jadi ini. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti bawaannya mau mati semua. Kau setelah S1 UPP mau S2 ke mana? Dahlah Pak Ustaz, saya mau mati aja. Bolehkah seorang perempuan mengajukan permintaan pada calon suaminya tak mau dipoligami? Selagi saya masih sanggup untuk memenuhi semua hak suaminya ketika hendak melakukan pernikahan. Ini namanya takabik indak batali. Tidak boleh mengajukan syarat kalau syarat itu dibenarkan agama Islam. Masalah poligami dibenarkan dalam agama Islam. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup bersikap adil, fawahidah. Adik-adikku yang perempuan, kalian tidak perlu terlalu cemas suami ingin nikah lagi. Tengoklah BJ Habibie. Kurang cerdas apa Habibie? Doktor Eng dari Jerman. Tapi ketika Ainun meninggal, sampai sekarang dia tak menikah lagi. Maka disinetronkan, difilmkan Ainun Habibie. Tak bisa. Jadi jangan kalian seuzon semua ini mau berbini dua. Tidak. Kalaupun ada, cakapnya aja itu. Hatinya lebih parah dari itu lagi. Bolehkah seorang perempuan bekerja setelah menikah, setelah mendapatkan izin dari suaminya? Perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku, tiga syarat. Pertama, izin suami. Izinnya mesti murni. Banyak juga suami mengizinkan istri karena dia ditekan. Abang kalau tak izinkan, tengok. Yang kedua, menutup aurat. Tidak solek-solek jahiliah. Jangan bekerja ke kantor pakai solek, make up, muka putih, tangan hitam. Bedak Kelly 2 inci. Lipstick tebal minta ampun. Sampai di kantor, orang ketawa, awak ketawa. Orang senyum, awak senyum. Rupanya yang disenyumkan orang, awak lupa salah pakai. Kanan hijau, biri, biru. Pertama, izin suami. Yang kedua, jangan solek-solek jahiliah. Yang ketiga, jangan bercampur aduk laki-laki yang tak mahram. Kalau ada tugas keluar kota, ada suami, ada kepala dinas, ada kepala kantor, ada kawan, ada sahabat. Ini boleh. Berapa lama waktu yang diperbolehkan diizinkan oleh suami istri untuk menjauh berjauhan setelah menikah karena hal-hal tertentu, misalnya berjauhan? Tak ada batas waktu, karena laki-laki ini tak sama. Ada laki-laki yang tinggi, ada laki-laki yang sedang, ada laki-laki yang rendah. Ada yang nafsunya bisa dia tahan sampai 3 bulan, 4 bulan. Ada pula tak tahan, pagi aja berpisah, petang udah berkunang-kunang dia. Macam-macam. Jadi kenali suami Anda itu termasuk tipe yang mana. Kalau dia termasuk yang 300 tenaga kuda, jangan kamu pergi jauh-jauh. Bagaimana hukum non-muslim mengucap salam kepada muslim? Idza sallama alaikum ahlul kitab. Kalau ada non-muslim mengucapkan salam kepada kalian, faqulu wa alaikum. Maka jawablah wa alaikum. Salam alaikum, wa alaikum. Salam alaikum, wa alaikum. Apa arti wa alaikum? You too. Kamu juga. Salam alaikum, kamu juga. Begitu caranya. Lalu kemudian, bolehkah kita mengucapkan salam kepada non-muslim? Tak boleh. La tabda'ul yahuda wa nasara bisalam. Jangan kau ucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani. Lalu bagaimana caranya kalau ustaz ceramah di kantor dinas, kantor wali kota? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada kalian penghuni surga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang di dunia senang, di akhirat masuk neraka, salam sejahtera buat kalian semua. Tapi jangan bilang kuat-kuat, sakit hati dia. Ini anti kebinekaan, lagi-lagi anti kebinekaan. Bagaimana menurut Pak Ustaz tentang non-muslim mengucap password untuk hijrah ke Islam tapi datang ke acara? Apa salahnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilallah, asyhadu anna Rasulullah, maka masuk Islam. Masalah gunting pita bisa belakangan. Apa gunting? Sunat. Makanya ustaz-ustaz jangan ceramah terlalu keras. Ini ustaz-ustaz ceramah di atas mimbar. Yang pertama kali berhitan adalah Nabi Ibrahim. Bersunat umur 80 tahun dipotong pakai kampak. Takut lho orang masuk Islam mendengar kampak. Jangan. Coba kesampaikan yang lembut. Bersunat itu tak sakit. Macam digigit semut aja tak sakit. Sikit. Kau dulu sakit? Enggak. Tapi aku lari tak ke mana-mana. Tuh. Jangan menggunakan kata-kata yang provokatif, kata-kata yang tak bersahabat. Rukun Islam ada 5 perkara. Banyak Cina-Cina takut masuk Islam. Hanya 5 perkara lah. Gitu. Satu perkara 25 juta gitu. Pak Ustaz, bagaimana saya menguatkan hati untuk hijrah? Saya takut masuk Islam karena orang tua. Saya ingin hijrah dengan mencari pasangan yang soleha untuk menuju Islam karena saya masih menerima subsidi dari orang tua walau saya sudah bekerja sementara saya masih semester. Maka engkau saudaraku yang masuk Islam, engkau bersyahadat, engkau dilindungi oleh undang-undang di dalam Republik Indonesia, siapa yang masuk Islam dengan tidak ada paksaan. Wahai saudaraku, betulkah engkau masuk Islam tidak ada paksaan dari dimanapun? Betul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasulullah. Bahwa orang tuamu mengusir, maka dulu di UIN ada yang sholat di dalam kamar, kuncinya rapat, sholat di dalam kamar, dibelinya mukena perempuan, kuliahnya di UIN Suska, bisa dia sholat, memperjuangkan akidahnya, luar biasa. Tidak ada yang lahir memilih perut siapa yang mau dia masuki, tak ada. Maka tak boleh kita ejek orang Batak, hei Batak. Tak boleh kita ejek, hei Cina, tak boleh. Apa pernah dulu malaikat bawa kertas, multiple choice. Mau jadi Batak, mau jadi Cina, tak ada. Itu semua takdir Allah. Tapi setelah lahir ke dunia kau memilih, hai saudaraku, masuk ke dalam perut Batak Tapanuli Utara, Kristen. Cari Islam, cari Islam, cari Islam, cari Islam, masuk Islam, jadi Ustadz, Ustadz Nababan. Masuk dalam perut orang Sulawesi Utara, mencari Islam, cari Islam, cari Islam, jadi Ustadz Yahya Walone. Masuk ke dalam perut orang Cina, cari Islam, cari Islam, cari Islam, masuk Islam, jadi Ustadz Felix Xiao. Itu luar biasa perjuangannya. Sekarang ada Ustadzku yang mencari, kau berusaha, diberikan Allah jalan. Kau lebih mulia daripada Ustadz Somad, lebih mulia daripada kami semua. Ustaz Somad, catatan dosanya bagaimana dosa. Tapi kau saudaraku, kalau kau masuk Islam, catatan amalmu diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol cuma dua. Pertama mu'alab, yang satu lagi pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak? Bagaimana hukum alat musik? Saksofon, biola, keyboard. Apa hukum alat musik? Maka alat musik, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, alat musik, kata dia, tidak haram. Dikajinya. Jangan burukkan saya, Abu Somad menghalalkan gitar. Enggak. Alat musik itu sama macam pisau. Kalau dipakai memotong tangan, putus. Tapi kalau dipakai memotong kambing, dapat pahala. Begitu juga dengan alat-alat. Alat-alat musik yang dipakai untuk lagu religi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Pakai alat musik. Lagu Maher Zain, lagu Opik. Lagu bagus sekali. Nah, bolehkah seorang muslimah bernyanyi di muka umum dengan tujuan dakwah? Tidak. Kenapa? Karena mukanya nanti akan ditengok bini orang, ditonton laki orang. Banyak laki-laki yang menengok bininya dengan menengok orang beda. Menengok bini orang meniti Elio, menengok bini meniti Emato. Oleh sebab itu kalau mau mukul nasid, jangan depan orang banyak-banyak. Ini masjid, ini imam, apukul nasid di emperan masjid. Bismillah, tawassalna billah, la la la la la, marhaban ya nural aini. Ah, menyanyi dia di belakang sana. Dulu, ketika Ibu Irene Handono mau ceramah, muncul konflik. Negeri Rokan Hulu, Seribu Suluk, Tuan-Tuan Kelipa, Tuan Syekh Mursid Mursidin, tak layak perempuan menceramahi. Datang ke saya, gimana nih Pak Ustaz? Ustazah sudah diundang, Ustazah Irene Handono. Mau tahun baru. Sudah siap panitia, sedangkan bergejolak. Gimana? Solusinya begini. Ini masjid, sana kiblat. Ini laki-laki, ini perempuan. Iya, buatkan ustazah itu di tengah. Jadi ustazah tidak menceramahi Tuan Kelipah Mursid-Mursidin. Laki-laki mendengar suara. Yang tak mau menengok, menunduk. Buat dia di tengah. Tengah, laki-laki, perempuan. Oh, akhirnya jadi acara dibuat perempuan di tengah. Begitu juga dengan ini, perempuan yang mau mukul nasid segala macam. Ini tentang masalah. Begitu juga dengan baca Quran. Mengenai seni Ustaz, bagaimana Ustaz cara membaca Al-Quran di istana kemarin yang menggunakan langgam Jawa? Sudah dikritik, kritik, kritik, kritik, banyak sudah kritik. Akhirnya tidak mempan lagi. Insya Allah tak akan ada lagi itu terjadi. Karena dari pakar-pakar sendiri sudah mengkritik. Saya mau bertanya tentang asal-muasal lahirnya khilafiyah sehingga banyak menimbulkan antar sesama Islam mendengar adanya konflik politik. Khilafiyah itu sejak zaman Nabi sudah ada. Ketika Nabi SAW meninggal, yang satu mengatakan jenazahnya mesti dibawa ke Makkah. Nabi kan orang Makkah, jenazahnya bawa ke Makkah. Yang satu mengatakan jenazahnya dimakamkan di Madinah. Tengok, ikhtilaf antar sahabat Nabi. Sampai akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dibacakannya hadis. Kami para nabi kalau meninggal dimakamkan di mana kami meninggal. Akhirnya dimakamkan di bawah. Masalah angkat tangan waktu sholat. Satu hadis mengatakan sebahu. Allahu Akbar. Satu hadis mengatakan sedaun telinga. Allahu Akbar. Selama ada dalilnya tak boleh menyalahkan. Saya kalau sholat sampai sedaun telinga, tapi saya tak menyalahkan yang sebab, tapi dia jangan pula salahkan saya. Masalah telunjuk, mazhab Syafi'i, angkat sekali saja. At-tahiyatul barakatuh salawatut taibatullah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa alayhi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah. Syafi'i. Kalau Hanafi angkat sekali turun sekali. La ilaha illallah. Kalau Hambali setiap lafaz Allah angkat. At-tahiyatul barakatuh salawatut taibatullah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi assalamu alayna wa alayhi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah. Kalau Maliki dari awal sampai akhir angkat at-tahiyatul barakatuh salawatut taibatullah. Tak pernah saya berkelahi dengan kawan-kawan saya di Maroko yang mazhab Maliki. Tak pernah. Nata'awan fima tafakna wa nata'adhar fima khtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Tapi niatnya mukhlisina lahuddin. Karena hadisnya banyak. Hadis tentang itu banyak. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang suka membid'ahkan orang? Yang bisa jawab, jawab. Yang tak bisa jawab, diam saja. Anjing menggonggong, kapilah berlari. Lama-lama dia capek juga. Fotokopikan buku saya 37 masalah populer. Talqin mayat bid'ah, sudah saya jawab. Baca Quran untuk orang mati bid'ah, sudah saya jawab. Bertawassul bid'ah, sudah saya jawab. Baca Quran di samping kubur bid'ah, sudah saya jawab. Sayyidina bid'ah, sudah saya jawab. Download gratis. Ada dalam Play Store. Play Store buat Abdul Somad 37 masalah populer. Download gratis. Share bagi kawan-kawan. Apa hukumnya ulang tahun menurut Islam? Ulang tahun bakar lilin, tembus lilin. Happy birthday to you. Apa yang mau kau minta tahun depan? Mintalah pejamkan mata kepada api agama Majusi. Kalau mau memperingati bahwa umur sudah bertambah, undang anak yatim pakir miskin. Pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa anak panti asuhan sini, Pak? Ada 200 orang. Ah, tolong keluarkan. Saya mau buat nasi kotaknya. Berapa orang? 5 orang aja. Kebetulan itu kita yang sanggup kan? Makan, makan, masukkan duit amplop agak 100.000, 50.000, Dek. Ingat, aku mati. Tak lama lagi akan mati. Ingat mati. Ada tak Nabi pernah mengulang hari lahirnya? Ya. Mana dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Dzaka yauma wulidtu. Kenapa kau beribadah banyak hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yauma wulidtu. Hari Senin aku lahir. Bukan dikenang dengan bakar lilin. Tak lagi tradisi-tradisi yang sudah-sudah masa lalu. Sudah. Ustaz tak pernah tiup lilin? Pernah waktu mati lampu tiup lilin. Apa hukum pacaran Pak Ustaz? Tak ada pacaran-pacaran. Saya 4 tahun kuliah di Mesir tak pernah pacaran. Demi Allah, wallahi tallahi billahi, 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kenapa Ustaz tak pacaran? Jarak kampus laki-laki perempuan 15 km. Saya, Ustaz Baihaqi, Ustaz Oni, Ustaz Nafrizal, sama kami. Kami diikat oleh KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Mahasiswa Indonesia semuanya 2.400. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 300. Persaingan ketat. Tapi keadaan itu membuat kami. Toh pada akhirnya Ustaz Afrizal nikah. Punya istri juga, punya anak. Saya menikah, punya istri juga. Yang katanya pacaran-pacaran kaulah bulan. Bullshit, omong kosong semua. Tak ada itu. Pacaran itu penuh dengan penipuan, pencitraan, pembohongan. Begitu jalan berdua terpleset. Kenapa ya? Begitu dah beranak, jatuh. Mampus lu situ. Kalian belajar aja yang betul. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan sama durian tak pernah untung. Di atas bonyok, di atas bawah sobek. Hancur, tak ada. Tertulis di botol aqua. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja yang harga 5.000 tak diterima. Apalagi kalian. Jaga kehormatan kalian. Jodoh di tangan Allah. Kalau sudah masanya kan tiba juga. Masalah yang datang nenek-nenek tak tahulah. Entah apa. Nampaknya ada yang cantik Pak Ustaz. Saya berkenan mau nikah sama dia. Datang ke Tuan Syekh, datang ke Pak Hafid, datang ke Pak Tua Yasan, datang ke Pak Rektor. Mereka akan bawakan, ditaarufkan, dikenalkan, nikah. Nikah dengan baik, undang saya akan datang ceramah nasihat pernikahan. Habis itu kalian akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah insyaAllah. Amin. Rabbal Alamin. Tapi orang tua jangan membiarkan anak-anak ini, anak lajang, anak gadis. Pak, saya bawa anak gadis bapak malam ini jalan-jalan ke pasir ya. Jangan. Sebentar aja pak, kami mau beli mie ayam. Tidak. Nanti kami belikan bapak bakso sebungkus. Apa lah. Ini yang rusak. Kalau udah ku bilang sekali jangan. Sebentar aja pak. Tidak. Sekali tidak. Tidak. Kalau udah ku katakan tidak. Tidak. Jangan pak. Datang ibu dari dapur, kasihlah bang, awak lu dulu lebih parah dari itu. Ini jadi masalah. Jangan. Kita jaga negeri seribu suluk itu. Ini negerinya para khalifah. Ini negerinya Syekh Abdul Wahab Rokan. Ini negerinya Syekh Ibrahim Al-Khadij Naqsabandi. Orang-orang tua kita mendoakan negeri ini. Tiap malam dia berdoa, Allahumma anfa'anallah ala wal wabak wal fasa, jauhkan bala musibah malam. Kalau sampai itu terjadi, na'uzubillah, berserak-serak anak zina, na'uzubillah. Apakah puasa 6 di bulan Syawal harus pakai hari raya? Tidak. Apakah boleh hari berikutnya dilanjutkan mengqada puasa? Boleh. Setelah puasa 6, dilanjutkannya puasa sunat, dilanjutkannya Senin Kamis, dilanjutkannya puasa qada kalau sehat. Tapi kalau tak sehat, nanti tak datang kuliah. Kenapa siang tak datang? Asyik puasa, sakit dia puasa. Makanya ada skala prioritas. Fiqhul awlawiyat namanya. Kertasnya nampaknya kecil, rupanya panjang. Bagaimana hukum seorang wanita bernyanyi kalau sebagian ada yang mengatakan suara wanita itu aurat? Sudah terjawab. Bagaimana dengan qori'ah? Qori'ah tak masalah. Karena waktu qori'ah menyanyi, apa ada orang naik sahwatnya dengan qori'ah? Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba keluar satu laki-laki. Kau kenapa? Bersahwat aku dengar suara. Kalau ada laki-laki bersahwat mendengar suara qori'ah, tolong ikat biar kami bawa ke Pekanbaru. Kami masukkan ke kilometer 11 langsung. Afwan sebelumnya Pak Ustaz, saya diberitahu oleh teman saya yang ada di Hong Kong bahwa Bapak akan ke Hong Kong 25 Desember. Karena itu saya titip salam untuk sahabat saya, Ukhti Nadillah Wepani dari saya. Ini Pak Ustaz di kantong, ini dibawa ke Hong Kong. Tanggal berapa saya ke Hong Kong? Tengok. Supaya jangan salah, 25 Desember saya tak betul itu. Salah jadwal itu. Yang betul itu tanggal 23 Desember. Oh iya betul juga 23, 24, 25. 23, 24, 25, 26. Yang mau diceramah itu orang Indonesia. Jangan bayangkan saya menceramahi Kung Fu Master di sana. Orang Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Orang kita juga. Jangan heran nanti kalau rekaman ceramah di Hongkong kok bahasanya lain. Assalamualaikum, pripun kabari apik, wis pernah dengar toko kene ya. Saudara kita dari Pulau Jawa. Apa hukumnya patung seperti patung yang di celengan sebagai alat untuk mendidik anak? Untuk anak-anak boleh. Patung untuk anak-anak, boneka boleh. Mana dalilnya? Karena Nabi membiarkan boneka Aisyah. Ibu, di rumahnya ada boneka Barbie, boneka Wonder Woman, Spiderman, boleh. Tapi kalau bisa Wonder Woman, Spiderman, Batman itu dipakaikan baju muslimah, pakai baju kurung semua, pakai songket. Nah, jangan boneka Barbie pakai, maaf cakap, baju aurat, tak boleh. Balik dari sini pergi ke tukang jahit, jahitkan boneka Barbie pakai baju kurung. Hulk, patung Hulk yang celananya sobek-sobek, pakaikan dia kain sarung. Naruto pakai baju koko. Susun mereka jadi imam. Pas anak pergi sekolah susun. Imamnya Batman, muazzinnya Naruto, Wonder Woman. Di belakang itu Catwoman sama Spiderman sama Wonder Woman. Pas anaknya nengok, loh, tengok nak, sedang mereka aja sholat jemaah. Kok tak sholat? Oh iya ya. Mantap. Anak-anak tak bisa diceramahi. Anak-anak tak bisa diceramahi. Jangan anak-anak itu duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaun 'anil munkar. Anak-anak kita ceramah. Saya diundang ceramah. Ustaz Somad besok ceramah. Iya, sampai saya ke sana, saya sangka yang mau diceramahi wali murid. Rupanya anak-anak SD kelas 3. Samalah saya. Marilah kita menegak. Ketawa mereka. Lucu, Ustaz, ini lucu. Berwudu dengan air yang isinya sedikit, apakah sah? Ini 600 mili. Berwuduk saya dengan air 600 mili, apakah sah? Sah. Kenapa sah? Tiga, tak berubah warna, tak berubah rasa, tak berubah bau. Ketika berubah dia menjadi Coca-Cola, menjadi teh bersoda, menjadi teh pucuk, maka tak sah. Dia suci, tapi tak bisa mensucikan. Air yang suci mensucikan namanya air mutlak. Tak berubah warna, tak berubah rasa, tak berubah bau. Wudu. Nabi berwudu berapa airnya? Satu mut. Satu mut itu berapa? 750 gram. Lebih sedikit dari sini. Jadi tak boros air. Nah, ini tentang masalah. Jadi kalau ada orang mengatakan, berwudu mesti dua kula. Kalau tak dua salah, tak sah. Nabi berwudu satu mut. Satu mut 750 gram. Tak sampai satu, kecil sedikit. Tapi selama dia tidak berubah tiga, warna, rasa, bau, sah pakai. Baru-baru ini ada berita tentang khilafah yang didakwahkan Hizbut Tahrir. Apakah khilafah itu memang janji Allah? Apa kita harus memperjuangkannya atau menunggunya saja? Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, lima masa. Yang pertama masa kenabian. Meninggal Nabi, Khulafa Ar-Rasyidin. Habis Khulafa Ar-Rasyidin, Al-Khulafa Ul-An. Khalifah yang menggigit. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Yang ketiga tumbang khilafah, muncul pemimpin yang zalim. Habis pemimpin zalim, akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Segala sesuatu mesti diperjuangkan. Diperjuangkan dengan pendidikan, anak-anak mengerti ajaran Islam. Memang kuliahnya di UPP, tapi ada lima pelajaran paling tidak. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, metodologi studi Islam. Kalau tidak, akan hancur kacau balau Islam. Jangan cukupkan hanya satu pelajaran. PAI, pelajaran agama Islam, disingkat dengan PAI. Jangan heran sarjana, insinyur, doktorandus, tapi tak ada agama di kepalanya. Kenapalah kau tak paham agama nak? Mohon maaf ya mak, pelajaran kami PAI lah, PAI lah. Bolehkah baca Quran ketika haid? Sepakat empat mazhab, paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Hambali. Empat mazhab sepakat perempuan haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh iktikaf di masjid, tak boleh solat, tak boleh tawaf, tak boleh iktikaf, tak boleh membaca Quran. Zikir boleh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca bismillah boleh, karena bismillah sebagai doa, bismillah. Baca ayat sebagai doa boleh, naik kendaraan, subhanallah, zisakarana hadha wa makuna lahu muqrin, boleh. Adakah yang membolehkan perempuan haid baca Quran? Ada dua mazhab. Pertama Maliki, perempuan hafal Quran, ngulang hafalan dalam hati, boleh. Ada adik-adik yang hafal Quran, diam saja. Kalau ada perempuan diam hafal Quran, tunggu ulang hafalan. Kalau tak hafal, diam kesambet. Yang kedua, guru ngaji. Ibu dosen, sedang haid, maaf cakap, mengajar, boleh. Tapi putus-putus bacaannya. Innallaha, innallaha, la yastahi, la yastahi, ayat riba, ayat riba. Tapi kalau baca langsung, tak boleh. Nah, ini tentang masalah perempuan baca Quran. Kertas terakhir. Apa hukumnya ikut bank konvensional yang diwajibkan oleh Kopertis, contohnya untuk dosen harus bank BTN yang akan menerima tunjangan sertifikasi dosen. Saya, gaji saya selama 8 tahun ditransfer melalui bank mandiri. 8 tahun, dari 2008 sampai belakangan, setelah itu barulah sekarang ke bank BRI Syariah. Sekarang gaji saya ditransfer ke bank BRI Syariah. Bolehkah pakai jasa dia itu sebagai numpang lewat saja, setelah itu diambil? Semalam saya baru ngambil yang ada di Bank Mandiri dulu. Ada jamaah jumpa, saya takut jadi fitnah. Ustaz ini ceramah katanya tak boleh, tapi dia kemari juga. Pas lewat saya bilang, ngambil numpang lewat. Semalam di Bank Mandiri, pas jumpa saya bilang, ngambil numpang lewat. Iya Ustaz ya. Perlu klarifikasi, jangan-jangan nanti di update-nya status, baru jumpa Ustaz di bank, pandai ngomong aja ternyata di bank juga. Pak Ustaz, duit saya banyak, simpan di bawah bantal, lebih besar duitnya daripada bantalnya. Di bank syariah tak muat. Bank konvensional, andai bunganya ada, tidak boleh dimakan, dipakai. Makan pakai tak boleh. Lalu bunganya kemana? Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, panti asuhan, masjid, bangun MDA. Ada MDA pembangunan, serahkan untuk pendidikan. Pak Kepala MDA, ya, berapa kursi patah? Berapa yang belum bayar uang sekolah? Berapa guru yang belum digaji? Tolong buatkan daftarnya. Oh, ini kata Pak Mda. Ini daftarnya Pak. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena lidah Abdul Somad, tapi karena ada lidah yang tak pernah makan riba. Ada lidah senantiasa bahasa berzikir. La yajtami malaun, sekelompok orang berkumpul. Faya du'u ba'duhum, berdoa satu orang. wa yu'minuhum akhiruhum didoakan oleh diaminkan yang lain illa ajabahum Allah al-hazihi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda, kami mohon hidayah, wattuqa, ketakwaan, wal'afaf, menjaga diri dari yang haram, wal'ghina, kecukupan. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan generasi kami anak-anak remaja orang-orang yang saleh dan salihah, ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya war riba waz zina wal munkar. Jauhkan negeri kami rokan hulu dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan jasad kami, wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizq, berkahi rezeki kami, wa taubatan qabla al maut, berikan taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'da al maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, beringankan kami ketika melewati sakratul maut, wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana fir lana zunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, tuan-tuan syekh kami, wali asatizatina, guru-guru kami, wali muallimina, dosen-dosen kami, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.